الله تعالى في كتابه إجماع الجيوش الإسلامية على حرب المعتلة والجهمية. القسم الثاني من هذا الصنف أصحاب الظلمات، وهم المنغمسون في الجهل بحيث قد أحاط بهم من كل وجه، فهم بمنزلة الأنعام بل هم أضل سبيلا. فهؤلاء أعمالهم التي عملوها على غير بصيرة، بل بمجرد التقليد واتباع الآباء من غير نور من الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا، اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لشأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Al-ikhwati fillah, pada pekan lampau kita telah menjelaskan tentang pembagian manusia. Ada ashabu an-nur, orang-orang yang di atas cahaya. Ada ashabu dhulumat, orang-orang yang dalam kegelapan. Disebut dengan ahlul jahli wa dhulmi. Ya, kemudian bagian yang kedua ini, ahlul jahli wa dhulmi, kita telah bagi menjadi dua bagian pula. Yang pertama adalah orang-orang yang menyangka mereka di atas ilmu dan petunjuk, padahal mereka dalam kesesatan dan kejahilan. Mereka disebut dengan nama ahlul jahlil murakkab, orang yang jahil kuadrat, yang tak mengetahui kebenaran, bahkan memusuhinya. Memusuhi orang-orang di atas kebenaran. Mereka senantiasa berupaya menolong kebatilan dan ahlul batil, memberikan loyalnya kepada ahlul batil, dan mereka mengira di atas petunjuk, ya, padahal mereka di atas kesesatan. Mereka adalah orang-orang yang meyakini sesuatu yang mereka lakukan, yang mereka yakini adalah kebenaran, padahal mereka di atas kesesatan. Perumpamaan mereka bagaikan orang yang tengah kehausan di padang pasir yang luas, yang dia melihat dari jauh seolah-olah di sana ada air yang berkumpul. Tatkala mereka mendekat, ternyata di sana hanyalah fata morgana. Ya, mereka telah melakukan perjalanan yang sia-sia untuk mencari air, padahal di sana tak ada air. Mereka yakin akan mendapati air, padahal yang mereka lihat hanyalah merupakan pandangan fata morgana belaka. Ini adalah jenis manusia pertama. Ya. Perumpamaan mereka adalah perumpamaan orang-orang yang memang mereka tidak mengambil ilmu dari wahyu. Ya. Jadi ilmu mereka, mereka anggap di atas petunjuk, padahal itu ilmu yang sesat dan menyesatkan. Ya. Mereka itulah Allah katakan dalam Al-Quran, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. Katakan Muhammad, maukah aku beritahukan kepadamu orang-orang yang sia-sia amalannya? Alladzina yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka lah orang-orang yang mengira mereka telah melakukan kebaikan. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira mereka di atas petunjuk. Mereka inilah yang dikatakan di hari kiamat, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kami giringlah mereka di hari kiamat, kami datangkan mereka dengan amalan-amalan mereka yang banyak, kemudian kami jadikan semua amalannya hancur berterbangan bagaikan debu-debu diterpa badai, habis seluruhnya. Ya, mereka lah Allah katakan, كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ. Demikianlah Allah tunjukkan di hari kiamat, apa yang mereka lakukan adalah merupakan penyesalan bagi mereka. Karena semuanya sia-sia. Ini adalah bagian pertama. Orang-orang dalam kegelapan, yang disebut dengan nama, ya, mereka adalah orang-orang yang mengira di atas petunjuk padahal mereka di atas kesesatan. Malam hari ini kita akan sebutkan bagian kedua daripada ahlul dhulumat, orang-orang dalam kegelapan. Al-qismu tsani min hadzal sinfi, adapun jenis kedua, ashabul dhulumat, orang-orang di dalam kegelapan. Wahum al-munghamisuna fil jahli, yang mereka tenggelam dalam kejahilan. Bihaitsu qad ahata bihim min kulli wajh, kejahilan telah meliputi mereka dari segala sisi, dari segala penjuru. Fahum bimanzilatin al-am, mereka ini tak ubahnya kedudukannya sama bagikan kedudukan binatang-binatang ternak. Balhum adallu sabila, bahkan mereka lebih sesat jalan yang mereka tempuh daripada binatang-binatang ternak. Fahaulai a'maluhum allati amiluha ala ghairi basirah, mereka lah yang mengamalkan amalan bukan di atas ilmu. Bal min mujarradit taqlid, mereka lah orang-orang yang mengamalkan suatu amal hanya sekedar ikut-ikutan. Wattiba'il aba, mereka lah orang-orang yang hanya sekedar mengikuti apa yang diwarisi oleh nenek moyang mereka. Min ghairi nurin min Allah, bukan di atas cahaya daripada Allah Jalla wa'ala. Ahlu taqlid, kalau yang pertama, orang-orang yang menyerah di atas petunjuk dan ilmu, mereka adalah ahlu syubuhat, ahlu bidah. Mereka mengingat di atas petunjuk, padahal mereka atas kesesatan. Kalau yang kedua ini, ahlu taqlid, yang hanya ikut-ikutan, mengikuti apa yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Mengikuti apa yang mereka warisi dari nenek moyang mereka tanpa keterangan ilmu cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Kadulumatin jam'u dhulmah wa hiya dhulmatul jahli wa dhulmatul kufri wa dhulmatul dhulmi wa tiba'ul hawa wa dhulmatul syakki wal raibi wa dhulmatul i'radi 'anil haqqi alladhi ba'atha Allahu ta'ala bihi rusulahu shalawatullahi wa salamu 'alaihim wa nurul ladhi anzalahu ma'ahum liyukhrija bihin nasa minadh dhulumati ilan nuri fa innal mu'rida amma ba'atha Allahu ta'ala bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam min al-huda wa dinil haq yataqallabu fi khamsi dhulumatin qawluhu dhulmah wa 'amaluhu dhulmah wa madkhaluhu dhulmah wa makhrajuhu dhulmah wa masiruhu ila dhulmah fa qalbuhu mudlim wa wajhuhu mudlimun wa kalamuhu mudlimun wa haluhu mudlim wa idha qabalat basiratuhu al-khaffashiyah ma ba'atha Allahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam min an-nur jadda fi harabi minhu wa kada nuru yakhtafu basaruhu basaruhu faharuba ila dhulumatil arai lati hiya an sababihi wa aula kamakil khafa fi si'ashaha an-naharu bidawihi wa waqaha qat'un min al-layli qita'un min al-layli mudlim. Allah menjelaskan dalam Quran Al-Karim, kadhulumatin fi bahrin lujjiyin, bagaikan kegelapan-kegelapan di lautan yang gelap. Yakshahu mawjun, lautan yang gelap, di atasnya ombak yang besar. Min fauqihi sahab, di atasnya awan yang hitam. Dhulumatun ba'duha fauqa ba'din, kegelapan bertimpa-timpa. Kegelapan dasar lautan, kegelapan lautan yang gelap, di atasnya ada badai, di atasnya ada awan yang gelap. Inilah kegelapan-kegelapan Allah umpamakan dalam Quran. Kata beliau, adh-dhulumat jam'u dhulmah, jamak daripada dhulmatun yang artinya kegelapan. Wahiyya dhulmatul jahli, kegelapan itu maksudnya adalah kegelapan kejahilan, kegelapan kekufuran, kegelapan kezaliman, kegelapan mengikuti hawa nafsu, kegelapan keragu-raguan, kegelapan berpaling daripada kebenaran yang telah Allah Subhanahu wa taala utus dengan rasulnya, yang dibawa oleh rasulnya shalawatullah wassalamu alaihim. Dan adapun cahaya, ya Allah Subhanahu wa taala turunkan bersama para rasul agar Allah mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Maka sesungguhnya orang yang berpaling daripada apa yang dibawa oleh para rasul dan dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari petunjuk agama yang hak, maka orang-orang ini yang berpaling daripada apa yang dibawa Muhammad, yataqallabu fi khamsi dhulumat. Mereka ya senantiasa ada berbolak-balik dalam lima kegelapan. Qawluhu dhulmatun, kalau dia berkata-kata, perkataannya gelap. Tak mengandung hikmah, ilmu ataupun petunjuk, perkataannya gelap. Wa amaluhu dhulmah, kalau beramal, amalannya pun gelap daripada petunjuk. Wa madkhaluhu dhulmah, masuknya pun gelap. Wa makhrajuhu dhulmah, keluarnya pun gelap. Wa masiruhu ila dhulmah, dan tempat kembalinya juga dalam kegelapan. Kegelapan kubur, kegelapan padang mahsyar. Fa qalbuhu mudhlim, hatinya gelap. Wa wajhuhu mudhlim, sehingga wajahnya pun menjadi gelap. Wa kalamuhu mudhlim, perkataannya gelap. Wa haluhu mudhlim, keadaannya gelap. Wa idza qabalat basiratuhu al-khafashiyatu ma ba'athallahu bi Muhammadan, apabila pandangannya yang bagaikan pandangan kelelawar di malam hari, yang mampu terbang di malam hari namun tak mampu berjalan di siang hari, terbang di siang hari. Perumpamaan mereka ini bagaikan perumpamaan mereka memandang kebenaran yang dibawa oleh Muhammad SAW bagaikan kelelawar yang memandang cahaya di siang hari. Dia mengelak, dia menjauh. Ya, jadda fil harabi minhu. Kelelawar itu kalau melihat cahaya dia lari, karena dia hidup dalam kegelapan, melihat dalam kegelapan. Begitulah perumpamaan mereka dengan petunjuk yang dibawa oleh Muhammad SAW. Kalaulah mereka melihat Muhammad membawa cahaya petunjuk, mereka akan berlari berpaling daripadanya. Silau mata mereka dengan cahaya kebenaran. Wa kada nuru yakhtafu basarah, padahal sudah hampir cahaya tersebut menyambar pandangan matanya. Ya, sekiranya dia tidak lari dia akan mendapatkannya, tapi dia berlari daripada cahaya. Faharaba ila dhulumatil ara, daripada mengikuti apa yang dibawa Muhammad, dia lebih suka mengikuti kegelapan berbagai macam logika berpikir manusia, pendapat-pendapat manusia. Allati hiya ansabu bihi wa aula, yang pada hakikatnya ya itulah yang lebih cocok bagi dia, lebih utama baginya, karena memang dia tak akan mungkin mampu melihat cahaya petunjuk bagaikan kelelawar sebagaimana dikatakan khafafishun a'shahan nahar, kelelawar kalong yang membuat mata mereka buta di siang hari, bidauihi dengan kuatnya cahaya siang. Wa faqaha qita'un min al-laili mudhlim, yang sesuai baginya adalah potongan malam yang gelap. Orang-orang ini tak sesuai baginya wahyu, cahaya ini bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sesuai baginya adalah ara'un nas, apa yang dikatakan manusia, kata si fulan, kata si alan, apa yang menjadi ijtihad si Zaid, ijtihad si Umar, si Amr. Dia jauh daripada cahaya di bawah Rasulullah SAW, karena matanya tak akan mungkin sanggup melihat cahaya tersebut bagaikan kelelawar yang tak mampu melihat terangnya siang. Dia akan berlari mencari tempat yang gelap, menunggu masa yang gelap, baru dia hidup dan terbang. Iya dan billah. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Fa'idha ja'a ila zubalatil afkari ونحاتة الأذهان جال وصال وأبدى وعاد وقعقع وفرقع فإذا طلع النور الوحي وشمس الرسالة انجهر في أجهرة الحشرات. فإذا جاء زبالة الأفكار, kalaulah datang berbagai macam pemikiran-pemikiran sampah dari berbagai macam ahlul bid'ah, ahlul syubhat, dengan segala macam pemikiran-pemikiran yang sampah hakikatnya bukan cahaya. Wa nuhatatul adhan, logika-logika berpikir yang menyimpang. Jala wasal, baru dia akan berjalan, dia akan terbang, ya dia akan hidup, dia akan bergerak. Wa abda wa aada, dia akan menampakkan diri, dia akan kembali. Wa qaqa'a wa farqa'a, bagaikan ayam yang berkokok ketika melihat matahari, ya ketika melihat fajar terbit. Begitulah perumpamaannya. Fa idza tala'a nurul wahyi, kalau muncul cahaya wahyu, wa syamsur risalah, terbitlah matahari risalah yang dibawa oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, in jahara fi ajhurati hasyarat, dia akan segera masuk ke dalam lubang-lubang serangga. Subhanallah, inilah bahasa Ibnu Qayyim rahimahullah. Ahlul bid'ah dan para pengikutnya anti melihat cahaya wahyu yang dibawa. Kalau datang cahaya dia lari. Tapi andai kata apa yang diwariskan oleh nenek moyang itulah agamanya, itu yang dipegang sekuat-kuatnya. Ya, hanya taklid, ikut-ikutan belaka, anti dengan cahaya wahyu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena mata mereka bagaikan mata kelelawar yang hanya mampu melihat kegelapan, tak mampu melihat terangnya siang, tak mampu melihat terbitnya matahari. Begitulah perumpamaan mereka. Naam. Wa qawlu ta'ala fi bahril lujjiyin, al-lujjiyu al-amiqu mansubun ila lujjatil bahri wa wa mu'zamuhu, wa qawluhu yagshahu mawjum min fawqihi mawj taswirun lihali hadal mu'rid an wahihi fashabha talatumu amwaji subahi wal batili subahi wal batili fi sadrihi bitalatumi amwaji dhalikal bahar wa anha amwaju ba'duha faqa ba'din wa dhamirul awwalu fi qawlihi yaghshahu raji'un ila al-bahr wa dhamirul thani fi qawlihi min fawqihi 'a'ilun ila al-mawj thumma inna dhalik al-amwaju maghshatun bi sahabin fa hauna dhulumatul bahri al-lujji wa dhulmatil mawj alladhi fawqahu wa dhulmatil sahabi alladhi fawqa dhalika kulluhu idza akhraja man fi hadzal bahr yadahu lam yakad yaraha. Kembali beliau menjelaskan tafsir yang disebutkan dalam Quran Al-Karim, ya, ke bahrin lujjin, perbandingan kebaikan orang-orang dalam lautan yang gelap. Kata beliau, perkataan Allah, fi bahrin lujjin al-lujju al-amiq, lautan yang dalam, karena dalamnya lautan tersebut tak tersentuh cahaya matahari dalam kegelapan. Mansubun ila lujjatil bahri, disebutkan kepada lautan yang dalam. Wahuwa mu'zamuhu, ya, yang mana begitulah dominannya lautan yang dalam, yang tak ada pada cahaya yang tembuskan dalamnya, kegelapan belakang yang ada. Yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun, perkataan Allah, yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun, ya, lautan yang gelap yang ditutup oleh gelombang yang besar, di atasnya ada gelombang, min fawqi sahab, di atasnya ada awan hitam, taswirun nihali hadzal mu'rid, ini adalah merupakan gambaran permisalan terhadap orang-orang yang mengangkangi petunjuk ini bahwa Rasul, berpaling menjauh daripadanya, menjauh daripada wahyu, al-mu'rid an wahyihi. Fa syabbaha talatum amwajis syubah wal batil fi sadrihi fa syubbiha, ya, atau fa syabbaha, maka Allah memberikan perumpamaan badai atau ombak-ombak syubhat dan kebatilan, ya, yang terdapat dalam dadanya, bi talatum amwaji dzalikal bahri, bagaikan ombak yang begitu dahsyat, ya, saling bertimpa satu sama lain. Begitulah syubhat, kebatilan yang ada dalam dirinya bertimpa-timpa bagaikan ombak yang datang beruntun bertimpa-timpa. Satu ombak, datang ombak yang kedua, datang ombak yang ketiga. Begitulah kira-kira dadanya dipenuhi dengan ombak-ombak syubhat. Wa annaha amwajun ba'daha fawqa ba'din, dialah ombak, di atasnya ada ombak lagi. Dan ada pun dhamir pertama fi qawli yaghshahu urajinil bahri, lautan tersebut ditutupi oleh ombak. Fawqa ba'din, ya, kata beliau, rajinil bahri wa dhamirul thani fi qawlihi min fawqihi, di atasnya a'idun ilal mawji, di atas ombak itu ada lagi ombak. Thumma inna tilkal amwaj, kemudian ombak dan ombak demi ombak tersebut, mughshatun bisahabin, ditutupi lagi di atasnya oleh awan hitam yang kelam. Di tengah lautan, ketika badai datang, gelap gulita. Subhanallah. Ya, yang biasa ke laut, pergi memancing ke laut, ketika badai, tahulah dia bagaimana gelapnya lautan. Gelapnya ombak. Gelapnya kedalaman lautan. Kegelapan, di atasnya kegelapan, di atas kegelapan. Fahahuna zulumatun. Di sini terdapat beberapa kegelapan. Zulmatul bahri, gelapnya lautan yang dalam, al-lujji, wa zulmatul mawjil ladhi fauqah, kegelapan ombak yang di atasnya yang begitu besar, wa zulmatul sahab, di atas ombak itu ada lagi kegelapan awan, alladhi fauqah dhalik, alladhi fauqah dhalika, kullahu idha akhraja man fi hadhal bahri yadahu, sehingga orang yang dalam kegelapan lautan yang dalam, kegelapan ombak, katnya awan, kalau dia mengeluarkan tangannya fi hadzal bahri, ya idza akhraja man fi hadzal bahri yadahu lam yakad yaraha, orang yang dalam keadaan demikian jika mengeluarkan tangannya, hampir-hampir tangannya yang dekat dengannya tak terlihat lagi, karena gelapnya tangannya pun tak terlihat. Ya subhanallah, begitulah ahlu asyubuhat, berada dalam kegelapan. Naam. أحسن الله إليكم واختلف في معنى ذلك فقال كثير من النحاة هو نفي لمقاربة رؤيتها وهو أبلغ من نفي رؤية فإنه قد ينتفي وقوع الشيء ولا تنتفي مقاربته فكأنه قال لم يقارب رؤيته بوجه yeah. Dan persisikan makna hampir-hampir dia tak dapat melihat tangannya. Kebanyakan ahli nahu mengatakan huwa nafyun li muqarabati ru'yatiha. Menafikan dekatnya benda, ya, yang tak dapat terlihat meski begitu dekatnya dia. Wa huwa ablaghu min nafyi ru'ya, lebih utama daripada mengatakan tak terlihat. Tangannya tak dapat dilihat. Itu lebih dahsyat daripada sekadar mengatakan dia tak lagi melihat apapun juga. Ya, ini dikatakan tangannya sendiri yang paling dekat dengannya tak bisa dilihat. Ini lebih dalam maknanya daripada menafikan penglihatan sekadar mengatakan dia tak bisa lagi melihat karena gelapnya malam. Tangannya saja yang dekat tak bisa lihat. Ya. Fa innahu qad yantafi wuqu' asy-syai wa la tantafi muqarabatuhu. Kadang-kadang dinafikan terjadinya sesuatu, tapi tidak dinafikan ada sesuatu yang lebih dekat daripadanya. Fa'annahu qala lam yuqarib ru'yataha biwajhin. Ya, penglihatan matanya tak mampu melihat apa yang paling dekat dengannya sama sekali. Menunjukkan betapa dalamnya kegelapan tersebut. Naam. قال هؤلاء وكاد من أفعال المقاربة لها حكم سائر الأفعال في النفي والإثبات فإذا قيل كاد يفعل فهو إثبات لمقاربة الفعل فإذا قيل لم يكد يفعل فهو نفي لمقاربة الفعل. Ya, berkata sebagian orang-orang dalam bahasa Arab kada, lam yakad yaraha, kada, kata kerja kada, min af'alil muqarabah, termasuk ke dalam jenis kata kerja dalam bahasa Arabnya al-muqarabah, menunjukkan kedekatan sesuatu. Laha hukmu sa'il al-af'al fi an-nafy wal-itsbat. Dia sama dengan fi'il-fi'il lainnya dalam menafikan atau menetapkan. Jika dikatakan kada yaf'al, hampir dia berbuat, fa huwa itsbatun li muqarabatil fi'li, menunjukkan betapa dekatnya dia dengan perbuatan yang hampir dilakukannya. Sudah dekat tapi belum. Fa idza qila lam yakad yaf'al fa huwa nafyun li muqarabatil fi'li, jika dikatakan lam yakad yaf'al, menunjukkan dia dinafikan, ya, menafikan satu perbuatan, tak mampu dia melakukan itu sama sekali. Naam. Wa qalat ta'ifatun ukhra bal hadha dalun 'ala annahu innama yaraha ba'da juhdin shadidin wa fi dhalika itsbatu ru'yatiha ba'da a'dhamul 'usr li ajli tilkal dhulumat. قالوا لأن كاد لها شأن ليس لغيرها من الأفعال فإنها إذا أثبتت نفت وإذا نفت أثبتت فإذا قالت فإذا قلت ما kadattu makittu asilu ilaik pemaknahu wasiltu ilaika ba'dal juhdi wasaltu ilaika ba'dal juhdi wasiddah fahada isbatun lil wusuli wa idha qulta kada zaidun yaqum fahiya nabyun li qiyamih kama qala ta'ala wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakunu alaihi libada. Sebagian mengatakan ya makna lam yakad yaraha hampir-hampir dia tidak melihatnya, ini menunjukkan bahwasanya ya dia innama yaraha ba'da juhdin syadid, akan dapat melihatnya setelah berpayah-payah. Dia keluarkan tangannya, dia akan dapat melihatnya setelah berpayah-payah baru terlihat tangannya. Dan itu menunjukkan itsbatu ru'yatiha ba'da a'zamil usri, dia akan mampu melihatnya setelah kesulitan untuk melihat. Di ajli tilka dhulumat, karena begitu dahsyatnya kegelapan tersebut. Qalu, karena mereka berkata kada la sya'nun laysa li ghairiha min al-af'al, kata mereka kata-kata kada dalam bahasa Arab yang artinya hampir adalah kata kerja yang tak sama dengan kata kerja lainnya. Mereka membahas tentang tinjauan bahasa dari kata-kata lam yakad yaroha, hampir-hampir dia tidak melihatnya. Sebagian mengatakan ini menunjukkan dia mungkin melihatnya tetapi dengan susah payah terlebih dahulu. Fa innaha idza uthbitat nafat, jika ditetapkan menunjukkan dia tidak ada sama sekali. Wa idza nafat uthbitat, jika dibalik, jika dinafikan, maka sesungguhnya dia telah menetapkan sesuatu. Bahasa Arab juga kau katakan makittu asilu ilaika, ya makittu asilu ilaika maknanya wasaltu ilaika ba'dal juhdi, hampir-hampir aku tak sampai kepadamu, artinya dia sampai setelah bersusah payah terlebih dahulu. Ya, artinya dia mungkin melihat tangannya dalam kegelapan malam, dalam kegelapan ombak dan gelombang, dalam kegelapan awan, tapi dengan susah payah. Fahadha itsbatun lil wusul. Ya, ini menunjukkan mungkin dia sampai tapi dengan susah payah. Wa idza qulta kada Zaidun yaqum fahiya nafyun liqiyamih. Kalau kau katakan hampir-hampir si Zaid itu berdiri, menunjukkan engkau mengatakan sesungguhnya Zaid tidak berdiri tapi hampir berdiri, menafikan berdirinya Zaid. Sebagaimana Allah berfirman, wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu, sesungguhnya tatkala berdiri hamba Allah Muhammad berdoa kepada Allah, kadu yakununa alaihi, pada hampir-hampir mereka ya bertimpa-timpa karena ingin mendengar apa yang dibacakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa minhu qawlu ta'ala wa iyyakadul ladina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim. Sebagaimana Allah katakan dalam Quran, wa in yakadul ladina kafaru, hampir-hampir orang kafir, la yuzliqunaka bi absarihim, menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka. Orang Yahudi ada yang memiliki pandangan yang begitu dahsyat namanya ain, yang biasa dia gunakan untuk kezaliman, maka dia ingin menjatuhkan Nabi SAW dari untanya dengan pandangan matanya. Allah turunkan ayat ini, hampir-hampir orang kafir menjatuhkan engkau, artinya tak jadi terjatuh tapi hampir, ya artinya dia ya tidak terjadi padanya tapi hampir terjadi. Naam. Wa anshada ba'duhum fi dhalik mulqizan anahwi yuhadal asri ma hiya lafzah jarat fi lisanai jarrahum wa thamud. Ya, jurhum wa thamud. Jurhum. Dan sebagian orang menyebutkan kata-kata syair anahwi yuhadal asri, apakah ahli nahu di zaman ini, ma hiya lafzah, ya tidaklah dia merupakan ucapan jarat fi lisani jurhumin wa thamud, fi lisanai jurhum wa thamud, kecuali perkataan yang pernah dikatakan oleh bangsa Arab terdahulu, suku Arab yang telah punah, Jurhum dan Thamud. Idza ista'malat fi surati an-nafi athbatat wa in usbitat qamat maqamul juhud. Idza ista'malta fi surati an-nafi athbatta, jikalah engkau menggunakan hal tersebut dalam bentuk menafikan, berarti engkau telah menetapkannya. Sebaliknya, jika engkau nafikan, berarti jika engkau menetapkan, berarti engkau telah menafikannya. Naam. Waqalat firqatun salisatun minhum abu. Dia berluas-luas dalam sisi bahasa, ya. Dan kita orang awam begitu sulit untuk mencernanya, apalagi ini bahasa Arab. Dia membahas makna firman Allah, lam yakad yaroha. Apa arti lam yakad yaroha? Hampir-hampir dia tidak melihatnya. Ya, itu yang dibahas. Perbedaan para ahli nahu dalam mengartikan lam yakad yaroha. Sebagian mengatakan mungkin terlihat tapi dengan susah payah terlebih dahulu. Ada yang mengatakan ini hampir terlihat tapi tidak terlihat. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, mungkin melihat tapi dengan susah payah terlebih dahulu. Karena gelapnya malam. Ya, karena gelapnya lautan. Karena gelapnya ombak gelombang. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga. Naam. Wa qalat firqatun thalithatun minhum Abu Abdullah ibn Malik, Abu Abdullah ibn Malik ibn Malik wa ghayruh. Inna istimalaha musbatatun yaqtadin nafi ghairi khabariha fa qawlika kada zaidun yaqum wa istimaluha manfiyatun yaqtadin nafi bi tariqin al aula fa hiya indahu tanfiul khabara sawa'un kanat manfiyatan aw musbatatan fa lam yakad zaidun yaqum ablagu indahu fi nafi min lam yaqum wa ihtajja bi annaha idza nafaita wa hiya min af'alil muqaraba faqad tafat faqad nafat muqarabatul fi'li wa huwa ablagu min nafi wa idza istamalta musbatatan fa hiya taqtadi muqarabatu ismiha li khabariha wa dhalika yadullu ala adami wuqu'ihi wa atadara an mithli qawlihi ta'ala fadabahuha wa ma kadu yaf'alun wa an mithli qawlihim wasaltu ilaika wa ma kittu asil wa salimtu wa ma kittu aslama bi anna hadha waridun ala kalamaini mutabayinaini ay fa'altu kada ba'da an lam akun muqariban lahu muqariban lahu fal awwalu yaqtadi wujudul fi'li wa thani yaqtadi annahu lam yakun muqariban lahu bal kana aisan minhu fahuma kalamanin maksudun bihima amranin mutaghayiran. Berkata kelompok yang ketiga, di antaranya Abu Abdullah ibn Malik dan lain-lainnya, inna isti'malaha musbatah, menggunakan kata-kata kada yakadu dalam bentuk positif menetapkannya, yaqtadi nafya khabariha, akan memiliki konsekuensi menafikan apa yang dibawa, berita yang dibawa. Kaqaulika, sebagaimana engkau berkata kada Zaidun yaqum, hampir si Zaid berdiri, berarti engkau menafikan berdirinya si Zaid. Wasti'maluha manfiyatun, sementara kalau andai kata dibalik, menggunakan kata-kata kada yakadu dalam bentuk negatif, lam yakad, ya yaqtadi nafyahu bitariqil aula, konsekuensinya menafikannya lebih utama daripada sebelumnya. Menafikannya lam yakad yaro, dia tidak mampu melihatnya. Fahiya indahu tanfil khabara, menurut mereka, menurut Abu Abdullah bin Malik, ini menafikan khabar, ya berarti dia tidak melihat tangannya sama sekali, ya menafikan khabar tersebut. Sawa'un kanat manfiyatan aw muthbatah, baik ditetapkan ataupun dinafikan. Falam yakad Zaidun yaqum, perkataan falam yakad Zaidun yaqum, hampir si Zaid berdiri, ablagh indahu fi nafi, lebih utama dalam menafikan si Zaid berdiri, ya daripada si Zaid dikatakan lam yaqum, belum berdiri, lebih dalam lagi maknanya daripada kata-kata lam yaqum Zaid, belum berdiri, dengan perungkapan lam yakad Zaidun yaqum, hampir-hampir Zaid berdiri. Itu lebih dalam daripada mengatakan si Zaid tidak berdiri. Wahtajja bi annaha idza nufiyat wa hiya min af'al muqarabah, jika dinafikan, katanya kata-kata kada yakadu masuk ke dalam af'al muqarabah, faqad nafat muqarabatul fi'li, maka dia menafikan ya sesuatu fi'il, pekerjaan begitu dekat tapi tak terjadi. Bahwa ablagh min nafihi, itu lebih dalam daripada menafikan fi'il sama pekerjaan tersebut sama sekali. Wa idza ista'malta muthbatatan fahiya taqtadi muqarabat tasmiha li khabariha. Jika engkau menggunakan kata-kata kada yakadu, ya dalam kata yang positif, maka dia taqtadi muqarabat tasmiha li khabariha. Ya, konsekuensinya adalah menunjukkan kedekatan isimnya dengan khabarnya. Wa dzalika yadullu ala adami wuqu'ihi, yang menunjukkan tidak terjadinya hal tersebut. Wa atadzara an mithli qawlihi, dan dia mencarikan hujjah sebagaimana firman Allah, fadzabahuha, mereka menyembelihnya, wa ma kadu yaf'alun, hampir-hampir mereka tidak mampu melakukannya. Wa an mithli qawlihim, atau ucapan mereka, wasaltu ilaika wa ma kittu asil, aku sampai kepadamu tapi hampir saja tak sampai. Wa salimtu wa ma kittu aslam, aku selamat hampir aku tak selamat. Bi anna hadza waridun ala kalamaini mutabayyinain, hal ini dapat ya diungkapkan dalam dua bahasa yang berbeda. Ay fa'altu kadza ba'da an lam akun muqariban lahu, aku melakukan ini padahal sebelumnya hampir-hampir aku tak mampu melakukannya. Fal awwal yaqtadi wujud al fi'li, yang pertama menunjukkan terjadinya sesuatu perbuatan. Wa tsani yaqtadi annahu lam yakun muqariban lahu, yang kedua menunjukkan dia hampir mendekati perbuatan tersebut. Bal kana aisan minhu, bahkan dia berputus asa dari perbuatan tersebut karena tak mampu melakukannya. Fahuma kalamani maqsurun bihima amrani mutaghayyiran, dua perkataan yang memiliki tujuan yang berbeda. Naam. Wa dhahabat firqatun rabi'atun ila al-firqi bainama ila al-farqi baina madiha wa mustaqbaliha. فإذا كانت في الإثبات فهي لمقاربة الفعل سواء كانت بصيغة الماضي أو المستقبل وإن كانت في ظرف النفي فإن كانت بصيغة المستقبل كانت للنفي الفعل ومقاربته نحو قوله لم يكد يراها وإن كانت بصيغة الماضي فهي تقتضي الإثبات نحو قوله فذبحوها وما كادوا يفعلون. Adapun pendapat yang keempat dalam menafsirkan kata-kata lam yakad yaraha, mereka membedakan antara kata kerja kada, yakadu, madhi dan mudhari'nya. Baina madhiha wa mustaqbaliha. Dalam bahasa Arab ada kata kerja yang telah berlalu namanya fi'il madhi, ada kata kerja yang sedang atau akan namanya fi'il mudhari'. Mereka bedakan kata-kata kada dengan yakadu. Fa idza kanat fil itsbat, andai kata dalam hal dalam ungkapan yang positif, fahiya li muqarabatil fi'li, itu menunjukkan dekatnya seseorang dengan satu perbuatan. Sawa'un kanat bisighatil madhi, baik dengan menggunakan fi'il madhi awil mustaqbal, atau fi'il yang mudhari. Wa in kanat fi dharfin nafi, tapi jika dia dinafikan, fa in kanat bisighatil mustaqbal, jika menggunakan fi'il yang mudhari, kanat linafil fi'li wa muqarabati, menunjukkan tidak terjadinya suatu perbuatan dan tidak mendekati perbuatan tersebut. Sebagaimana ungkapan Allah, lam yakad yaroha, dia tidak mampu melihatnya. Wa in kanat bisighatil madhi, tapi jika menggunakan kata kerja fi'il madhi, fahiya taqtadil itsbat, menunjukkan ya penetapan sesuatu. Nahwu qawlihi, sebagaimana Allah katakan, fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun, mereka menyembelihnya tapi hampir-hampir tak dapat melakukannya. Naam. Fa hadhihi arba'atu turukin linnuhati fi hadhihi lafdhah. والصحيح أنها فعل يقتضي المقاربة ولها حكم سائر الأفعال والنفي الخبر لم يستفد من لفظها ووضعها فإنها لم توضع لنفيه وإنما استفيد من لوازم معناها فإنها إذا اقتضت مقاربة الفعل لم يكن واقعا فيكون منفيا باللزوم وأما إذا استعملت منفية فإن كانت في كلام واحد فهي للنفي المقاربة كما إذا قلت لا يكاد البطال يفلح ولا يكاد البخيل يسود ولا يكاد الجبان يفرح ونحو ذلك وإن كانت في كلامين اقتضت وقوع الفعل بعد أن لم يكن مقاربا كما قال ابن مالك فهذا التحقيق في أمرها. Ya, kata beliau Ibnu Qayyim Tarjih, inilah empat pandangan para ahli nahu dalam memahami lafaz ini, dan yang benar dia tarjih annaha fi'lun yaqtadi al-muqarabah, kata-kata lam yakad yaraha kada yakadu adalah kata kerja yang menunjukkan kedekatan dengan sesuatu. Walaha hukmu sa'il afal, yang memiliki hukum sebagaimana fi'il-fi'il lainnya. Wa nafil khabar lam yustafad min nafdiha, menafikan khabar bukan diambil daripada redaksinya, kata-katanya. Min lafdiha wadhiha fa innaha lam tuta' li nafihi, karena redaksi tersebut bukanlah dibuat untuk menafikannya. Wa inna mastufida min lawazim ma'naha, tapi dinafikan dari sisi kelaziman maknanya. Fa innaha idza iqtadat muqarabatal fi'li lam yakun waqian, fa yakunu manfiyan bil luzum, sesungguhnya jika dikatakan dia telah mendekati suatu perbuatan tapi tidak terjadi, menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut belumlah berhasil diwujudkan secara lazim. Jika engkau menggunakan secara ya manfi, menafikan sesuatu, fa in kanat fi kalamin wahid fa hil nafil muqarabah, maka dia adalah dalam rangka untuk menafikan dekat suatu perbuatan. Kama idza qulta, sebagaimana kau katakan la yakadul battalu yuflih, ya hampir-hampir saja tak akan pernah ada orang yang menganggur itu beruntung. La yakadul bakhilu yasud, hampir-hampir saja tak pernah ada orang kikir itu yang akan memimpin. Wa la yakadul jabanu yafrah, hampir-hampir saja tak akan pernah ada orang pengecut itu yang akan bergembira dan sejenisnya. Wa in kanat fi kalamaini iqtadat uqu'al fi'li ba'da an lam yakun muqariban. Ya. Kama qala Ibnu Malikin fa hadha at-tahqiqu fi amriha, inilah kira-kira kesimpulan diambil oleh Al-Qayyim rahimahullah. Ya, saya mohon maaf karena ini berkaitan dengan bahasa Arab yang kita kesulitan memahaminya, menterjemahkannya pun lebih sulit. Ya. Wal maqsudu, na'am. Wal maqsudu anna qawlahu ta'ala lam yakad yaraha imma annahu yadullu ala annahu la yuqaribu ru'yataha li shiddati dhulmati wa huwa al-adhhar fa idza kana la yuqaribu ru'yataha fa kaifa yaraha. Ya, maksudnya ketika menafsirkan ayat la yaqad yaraha, maksudnya boleh jadi ala annahu la yuqaribu ru'yataha, ya, li shiddati dhulmah, hampir-hampir dia tak mampu melihatnya, melihat tangannya karena gelap yang begitu sangat. Ahwal adhar, inilah dia makna yang paling dekat dengan kebenaran. Fa idza kana la yuqaribu ru'yataha fa kaifa yara? Jika dikatakan hampir-hampir mendekati melihatnya, tak mungkin apalagi melihatnya. Nah, kita padakan sampai di sini insyaallah tabaraka taala. Nanti kita akan lanjutkan di kesempatan akan datang. Ya, boleh jadi kalau yang berkaitan dengan bahasa mungkin kita akan lompati, ya, karena ini pembahasan orang-orang khusus, bukan sebagaimana orang-orang seperti kita. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.